Sebelum ayam bangunkan orang, aku sudah ada di jalan. Berangkat pagi, pulang pagi lagi, kesana kesini cari rejeki. Segini, yang penting halal untukmu yang ku beri. Pedih ya memang pedih, ngerti jangan ditanya lagi. Yang penting halal untukmu yang ku beri. Yang penting